Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu takullaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Baiklah, kita melanjutkan kembali membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pertemuan yang terakhir kita telah membaca hadis yang ke-269 malam hari ini, Rabu malam Kamis, tanggal berapa? Berapa Jumadil Awal? 16 ya, malam 16 ya. Malam 16 Jumadil Awal 1437 Hijriah. Taib, hadis yang ke-270 kita baca kemudian langsung kita masuk ke hadis yang selanjutnya, karena para ulama hadis, a'immatul hadis, menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Jadi hadis yang 270 kita baca, tetapi dengan sebuah ketentuan bahwa hadis ini didhaifkan para ulama, walaupun yang meriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, adapun keterangan lengkap dari para a'immah, para ulama, ada dalam catatan kaki. Qala al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ati bi alhamdulillahi rabbil alamin. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينسب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله علة. Jadi hadis ini memiliki illah. Hadis ini memiliki illah. Illah itu artinya cacat. Secara khusus, illah itu adalah cacat yang tersembunyi. Secara khusus, illah itu artinya adalah cacat yang tersembunyi dan mempengaruhi kesahihan sebuah hadis. Nah, insyaallah pada saatnya nanti kita juga akan mempelajari ilmu mustalah al-hadis insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan halaman selanjutnya, nomor hadis 271. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. وعن ابن عمر, apa artinya? Dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, أن النبي, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, كان dahulu يرفع, mengangkatkan, rafa'a yarfa'u raf'an, rafa'a yarfa'u artinya mengangkat, yadaihi kedua tangannya, hadwa, hadwa itu sejajar, mankibaihi kedua pundaknya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundaknya. Idzaftatahassalah, apa arti idza? Apabila. Iftataha itu membuka, memulai. Apabila memulai salat. Maksudnya apa ini? Takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku'. Wa idza, dan apabila kabbara, bertakbir, lirruku', untuk ruku'. Kalau kinten pun kata ingkang mboten perlu diterjemahkan nggih. Gitu ya, untuk kita, karena bahasa-bahasa ini sudah cukup akrab. Wa idza, dan apabila, rafa'a, mengangkat, ra'sahu, apa harus artinya? Ra's, ra's, ra'sun, ra'sa, kepala. Dan apabila mengangkat kepala beliau, minar ruku, dari ruku. Artinya apa? Ketika i'tidal. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Baik, kita baca tiga hadis karena itu saling terkait. Hadis ke-272. Qala rahimahullah wa fi hadithi Abi Humaidin inda Abi Dawuda yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Wa fi hadithi Abi Humaid, apa artinya? Dan di dalam hadisnya siapa? Abu Humaid. Abi Humaid itu nama seorang sahabat Nabi. Inda Abi Dawud, menurut riwayat siapa? Abu Dawud. Yarfa'u, mengangkat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u yadaihi, kedua tangannya, hatta, sampai ngantos, yuhadhiya, tadi hadwa tadi, sejajar bihima, dengan keduanya. Kedua itu apa maksudnya ini? Kedua tangan. Baru yang pundaknya yang mana? Man kibaihi. Thumma yukabbir, kemudian bertakbir. Nggih, okay, setunggal malih 273. Qala rahimallahu wa li muslimin an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu nahwa hadith ibn Umar walakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi. Wa li muslimin, dalam riwayat Muslim, an Malik ibn al-Huwairith, dari sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu nahwu, semisal hadith ibn Umar, hadithnya ibn Umar, walakin, akan tetapi, qala, beliau mengatakan, hatta, sampai yuhadhiya, sejajar bihima, sebenarnya kedua apa ini? Kedua tangan, maksudnya telapak tangan, furu'a, ujung ini, furu'a itu ini, ya ini, daun telinga, udhunaihi, kedua telinga. Taib, wallahu a'lam bishawab. Itu tiga hadis terkait dengan tata cara atau kaifiyah mengangkat tangan ketika apa, ketika takdir. Nah, dalam catatan yang lalu terkait mengangkat tangan ketika takdir, ada berapa poin yang sudah dicatat, coba dilihat kembali. Coba dilihat kembali. Ada tiga terkait dengan mengangkat tangan. Apa saja, coba Abu Ahmad dibaca. Mengangkat tangan bersama dengan mengangkat takdir. Mengangkat tangan itu baru mengangkatkan takdir. Bertakdir baru mengangkat tangan. Iya, itu satu poin. Poin yang lain, yang sejajar kemarin, setinggi bahu dan sesama dengan telinga, ada enggak? Sudah dicatat belum? Hah? Coba dibaca. Terkait dengan letak mayoritas ulama mengatakan sejajar dengan bahu. Iya. Sebagian yang lain mengatakan sejajar dengan telinga. Kedua pendapat ini masing-masing memiliki hadis yang sahih sehingga bisa dilakukan. Dan juga sebagian ulama, kalau tadi dalam pertemuan yang lalu sudah dibahas, beberapa hadis semuanya sahih, menunjukkan bahwa untuk letak tangan, beberapa riwayat menjelaskan sejajar dengan apa, Pak? Bahu. Sejajar dengan bahu itu mau begini, gini, gak ada masalah. Yang penting sejajar dengan bahu. Ada riwayat yang lain sejajar dengan telinga. Sebagian ulama menjamak. Menjamak itu mengkompromikan. Maksudnya antara bahu dan telinga itu juga pendapat. Artinya sejajar dengan bahu yang sebelah sini, kemudian yang sejajar dengan telinga ujung jari. Jadi monggo kalau begini turun sedikit juga tidak ada masalah. Apa ya? Gini toh, nggak sampai bahu, wallahu alam. Yang sampai bahu, wallahu alam. Barangkali ada dasar hukumnya tidak kita ketahui, tapi sebatas yang kita baca sampai malam hari ini kan ada tiga cara tadi, nggih, sejajar bahu, sejajar telinga, atau antara telinga dan bahu. Wallahu alam bishawab. Baik, kemudian yang selanjutnya poin terkait dengan 271 sampai 273. Mengangkat tangan mengangkat tangan, mengangkat tangan. Dilakukan di beberapa, mengangkat tangan dilakukan di beberapa kesempatan di dalam sholat. Dilakukan di beberapa tempat di dalam sholat. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Yang kedua, di mana? Dalam hadis yang sudah kita baca tadi, ketika rukuk. Alhamdulillah, secara praktek ini sudah dilaksanakan dan diamalkan kaum muslimin. Falhamdulillah. Ketika rukuk tadi yang keberapa itu, ke kedua. Yang ketiga, ketika iktidal, bangkit dari rukuk. Yang ketiga, ketika bangkit dari rukuk. Yang keempat, ketika bangkit di rakaat kedua ya. Dan ini sudah diamalkan kaum muslimin walhamdulillah. Misalkan sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Nah, setelah kita duduk tasyahud yang pertama, ketika bangkit untuk rakaat yang ketiga, mengucapkan takbir tentunya nggih, Allahu Akbar, sambil mengangkat tangan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, walhamdulillah kaum muslimin sudah melaksanakan hal ini. Jadi ketika mengangkat tangan itu di berapa tempat tadi? Empat ya, takbiratul ihram, setiap kali ruku, setiap kali i'tidal itu bangkit dari ruku, kemudian yang keempat ketika bangkit dari rokat yang kedua, begitu ya, sudah dilaksanakan gak selama ini? Alhamdulillah. Dalam? Kecuali yang belum. Monggo. Kemudian kita mendapati imam ruko itu takbiratul ihram itu angkat tangannya gimana itu? Kembali ke pembahasan, apakah mengangkat tangan itu hukumnya wajib, rukun atau mustahab? Jadi harus dibedakan antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu, termasuk rukun sholat adalah takbiratul ihram. Jadi ketika akan memulai sholat, itu hukumnya rukun. Kita mengatakan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar, kan gitu. Misalkan sekarang imam posisi sedang rukuk, kita masuk bergabung bersama dengan makmum yang lain. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan, dan itu adalah kesepakatan, adalah mengucapkan Allahu Akbar, kan begitu, Allahu Akbar. Mengangkat tangan ataukah tidak mengangkat tangan, Di situ ada perbedaan pendapat. Nah, kedua-duanya juga kuat, tapi wallahu a'lam bishawab, kita bisa lebih berhati-hati ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar seperti biasa, baru kemudian langsung rukuk juga, takbir juga kan ya, Allahu Akbar, angkat tangan, rukuk. Prosesnya seperti itu. Jadi dua kali nje. Itu lebih aman insyaallah taala. Wallahu alam. Takbirnya dua kali. Satu takbiratul ihram, satu takbir untuk rukuk. Begitu. Nje. Monggo. Enggak perlu. Sedakepnya enggak perlu, langsung rukuk. Itu nggih. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar langsung. Wallahu alam. Tapi poin yang berikutnya, riwayat yang menjelaskan, riwayat yang menjelaskan tentang mengangkat tangan di setiap gerakan sholat, riwayat yang apa, menjelaskan tentang tentang mengangkat tangan di setiap gerakan sholat adalah riwayat yang dhaif. Apa arti dhaif? Lemah. Sehingga tidak diamalkan. Sehingga tidak diamalkan. Mengangkat tangan di setiap gerakan sholat. Jadi mau sujud pun, saya pernah menyaksikan juga seperti itu. Mau sujud itu, jadi sujud Allahu Akbar, angkat tangan Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, angkat tangan lagi. Pokoknya setiap takbir itu disertai dengan angkat angkat tangan. Memang benar ada riwayat-riwayat seperti itu, akan tetapi riwayat-riwayat tersebut dhaifah, lemah. Karena lemah maka tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian selanjutnya, ketika lanjutkan, ketika mengangkat tangan, ketika mengangkat tangan, jari jemari ketika mengangkat tangan, jari jemari tidak digenggamkan, juga tidak dibentangkan. Tidak digenggamkan, juga tidak dibentangkan. Jadi ketika mengangkat tangan itu bukan digini, bukan begini, tapi biasa aja. Allahu Akbar, biasa aja. Juga tidak harus rapat banget begini, enggak. Biasa aja. Kan ini biasa aja. Tidak, maksudnya tidak digenggam tadi kan begini, ini menggenggam namanya. Tidak dibentangkan artinya terus dibuka begini, enggak. Tapi ya bukan berarti kemudian diginikan banget, nek ora ngene tidak sah, enggak. Biasa aja. Allahu Akbar. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin yang selanjutnya posisi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Posisi tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Ketika bersedekap. Ketika bersedekap. Berdasarkan banyak hadis yang sahih. Kalau misalkan kita berangkat umroh atau melaksanakan ibadah haji di tanah suci, nah, wallah alam apakah di Indonesia juga sudah ada seperti itu. Ada sebagian kaum muslimin ketika melaksanakan sholat, setelah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak sedekap, tapi diturunkan begini. Nah, rata-rata orang yang melaksanakan seperti ini adalah orang-orang Syiah. Yang melaksanakan seperti ini adalah orang-orang Syiah atau yang terpengaruh dengan faham Syiah. Jadi mereka sholatnya gini, tidak sedekap, begini. Allah, jadi angkat Allahu Akbar, ini. Jadi membaca Al-Fatihah itu alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Tangannya begini. Gitu. Makanya kenapa harus ditulis sebagai poin tadi? Agar ketika kita suatu saat menemukan atau melihat orang yang melakukan salat seperti itu, kita sudah paham bahwa tata cara seperti itu bertentangan sekali dengan hadis-hadis yang saya katakan tadi banyak dan sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Kemudian selanjutnya posisi sedekap. Posisi sedekap. Posisi sedekap. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan secara pasti. Tidak ada satupun hadis yang sahih menjelaskan secara pasti di manakah letak bersedekap. Di manakah letak bersedekap. Tetapi para ulama kita secara praktek meletakkannya di atas dada. Meletakkannya di atas dada atau di atas pusar. Nanti saya beri keterangan. Di atas dada atau di atas pusar. Jadi karena tidak ada satupun hadis yang sahih meletakkan di, menjelaskan secara pasti di manakah letak bersedekap, akhirnya semuanya boleh. Mau di, ini kan dada ya, mau diletakkan di sini boleh, di bawah sedikit juga boleh, bawahnya lagi juga boleh, pas di atas pusar juga boleh, asalkan tidak di bawah pusar. Itu aja. Makanya tadi keterangannya apa? Di dada atau di atas pusar atau di antara keduanya. Artinya area kita bersedekap itu, ini nyuwun ngapunten, ini pusar ya, jauh ini pun menopo pusar itu udel. Itu sudah halus. Yang halus dong udel, nah, itu halus itu. Apa? Pusar. Tak kira kalau halusnya udel. Halus. Jadi ini pusar ya, pusar ini sampai ini wilayah dada. Jadi monggo mawon mau begini, begini, begini, enggak ada masalah. Jangan salatmu piye masuk salat ngene. Artinya sesuatu yang memang apa di dalam syariat kita itu diberi kelonggaran, ya kita juga dalam bersikap longgar, tidak apa menyalahkan, juga tidak menyatakan orang lain sesat, orang lain keliru, karena memang diberi kelonggaran. Nah. Hah? Miring tidak ada, tidak ada. Miring begini tidak ada, tidak. Hah? Tidak ada. Mungkin maksudnya dari dalam hati apa segala macam. Hah? Enggak, tangan kanan di atas tangan kiri, biasa aja. Gini, juga tidak digenggamkan begini. Juga tidak begini, wait. Di atas biasa ini aja. Kalau kita baca beberapa keterangan ulama fikih, pergelangan kanan di atas pergelangan kiri gini. Gini. Itu yang benar, guys. Apa ya? Wallahu alam. Gini, wallahu alam. Biasa-biasa aja lah. Ini insyaallah yang paling aman begini. Yang paling aman begini. Terus udah di atas dada, turun sedikit juga boleh. Apalagi kalau sudah rada-rada ngantuk kayak gini. Ya. Ini Mas Heru ya, yang pengalaman ngantuk seperti ini biasanya. Okay. Gimana Mas Abdullah? Oh, itu orang capek biasanya. Ah oh, ya, agak-agak tinggi seperti saya gini. Ini ono ganjel ini. Jadi orang seperti ini mboten begitu Mas Abdul, enggak ada sepertinya. Jadi begini, yang benar demikian. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Tadi satu persatu akan kita bahas insyaallah itu baru masih tata cara apa mengangkat tangan. Baik. Baik, kita baca hadis yang 274. 274. Qala rahimahullah wa an wa'ilin ibni Hujrin radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadri 'ala sadri. Kita terjemahkan wa'an Wa'il bin Hujr, dari siapa? Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, beliau berkata sallaitu tu saya, berarti sallaitu saya salat, ma'an nabiyyi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallaitu fi'il fa'il ma'a, kenapa dibaca mansub ma'a? Dhorof, dhorof zaman, dhorof makan zaman, wa huwa mudhaf an nabiyyi mudhafun ilaih. Fa wada'a, fa maka wada'a artinya wada, meletakkan. Kapan terakhir kita menemukan kata wada'a ini? Kapan kira-kira terakhir kita membaca kata wada'a? Kira-kira aja. Karena kira-kira kalau misalkan jawab salah kan enggak apa-apa. Tadi pagi. Oh iya. Sebelum ini. Wah, ngadepi Mas Heru rada harus rada cermat gitu. Kapan kira-kira ini? Riyadhus Shalihin. Kapan ya? Masa tadi pagi? Ya iya. Bukan yang itu. Yang satunya lagi. Yang ada Nabi Muhammad sholat. Makan. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu idza hadarna ta'aman, kalau kita menemani Nabi. Ya itu. Kok tadi pagi? Enggak. Kemarin pagi. Hadis awal ndak, hadis awal. Masih di kitab yang di Terengganu, ayo terfotokopi. Yang ceritanya ada seorang anak kecil datang kan gitu untuk kan gitu. Kemarin pagi. Ya, kemarin pagi baru bener lah kalau itu. Kalau tadi pagi enggak lah kira-kira. Ya kan, hatta wada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadah, kan gitu. La nabda, kami tidak akan memulai makan sebelum Nabi meletakkan tangannya. Tayyib. Fa wada'a. Apa arti wada'a kalau begitu? Meletakkan. Yadahu, tangannya. Al-yumna, yamin, kanan. Kalau yamin itu mudzakkar, yumna muannats. Nabi meletakkan tangan kanan ala, di atas yadihil yusra, tangannya yang kiri. Yusra itu kiri. Ala, di atas sadrihi, dadanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Siapa yang meriwayatkan? Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Dalam catatan kaki disebutkan munkarun bihadzal lafzi. Hadis ini munkar. Munkar itu di atasnya dhaif atau di bawahnya dhaif? Di atasnya dhaif atau di bawahnya dhaif? Tergantung urutannya. Atas atau bawah? Kalau munkar itu lebih parah dari dhaif. Berarti di atas atau di bawahnya? Di bawahnya dhaif. Kok di atas dhaif? Anggit apa Arjo? Tingkat keparahnya di atasnya. Ya boleh lah seperti itu. Daripada benjut repot. Berarti lebih parah daripada apa? Dhaif ini munkar. Namun munkar. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Sehingga keterangannya seperti yang telah kita catat tadi. Jadi asalkan di dada sampai di atas pusar, insya Allah tidak mengapa. Artinya ya monggo-monggo mawon lah, begitu. Wallahu a'lam bissawab. apalagi yang terlewatkan tentang mengangkat tangan. Monggo, ada yang mengingatkan barangkali. Monggo, Mas Marhaban. Oh ya, dihadapkan kiblat nggih. Iya. Dihadapkan kiblat. Maksudnya Mas Marhaban tanya, posisi mengangkat tangan harus dihadapkan kiblat atau boleh begini? Enggak. Jadi biasa aja, seperti yang kita laksanakan sehari-hari, alhamdulillah itu sudah benar semua. Nah, kalau Mas Heru gini malah dibalik. Nah, itu tadi ngasih contoh. Artinya tetap biasa aja dihadapkan ke kiblat, Allahu Akbar. Nah, ada yang begini. Apa ya? Arab azan mungkin. Wallahu a'lam. Enggak tahu. Gimana? Yang gini. Gini. Oh. Apa kira-kira itu alasannya? Alasannya karena tidak tahu ya, atau kurang perhatian pada diri. Iya, tapi begini, masalah tadi ya yang perlu digarisbawahi, jangan sampai keliru kita memahami. Saya ulangi kembali, yang harus diingat bahwa itu tidak mempengaruhi sah tidaknya salat. Artinya apa? Salatnya tetap sah. Jadi kalau misalkan kita melihat saudara kita, teman kita kok angkat tangannya begini atau gini, salatnya tetap sah. Begitu nggih? Salatnya tetap sah karena itu tidak termasuk rukun salat. Tidak termasuk rukun salat. Nanti insyaallah di akhir pembahasan tentang sifat salat Nabi, sifat seperti yang disebut Al-Hafiz di sini, nanti kita akan urut-urutkan kembali sambil diringkas kan itu. Ini rukun, ini wajib, ini sunnah, ini rukun, wajib, sunnah, begitu nggih? Tapi yang perlu digarisbawahi tadi, misalkan dalam kasus disebutkan Marhaban atau yang disebutkan apa Pak Ali tadi begini, ada yang begini, itu tidak mempengaruhi sahnya salat. Salatnya tetap kita katakan apa? Sah. Jangan sampai kita keliru melihat ada seorang teman ketika mengangkat takbiratul ihram kok tangannya gini, wah salatmu ora sah we. Kan itu sesat. Ya tidak seperti itu. Tidak, kita tidak diajarkan demikian. Barangkali ilmu belum sampai kepadanya, mungkin saja belum membaca, atau barangkali karena tidak tahu, atau mungkin dulu gurunya waktu TPA ngajarkan begitu kan itu. Gurunya sendiri juga ya memahami sendiri. Ya ada sekian banyak kemungkinan. Artinya kita tidak mudah memvonis salatnya si A, salatnya si B itu tidak sah. Kan itu sesuatu yang apa nama barakallahu fikum, sesuatu yang harus diperhatikan sekali. Kalau waktu takbiratul ihram agak direnggangkan terus yang selainnya disampaikan di artinya mau dibedakan antara tidak ada bedanya antara takbiratul ihram dengan takbir-takbir yang lain. Nggih. Tidak ada bedanya antara takbir apa yang takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain kan gitu. Tapi yang perlu perhatikan itu Mas Nur. Jadi beda antara bertakbir dengan mengangkat tangan kan gitu ya. Mengangkat tangan berapa tempat? Hanya 4 saja. Kalau bertakbir dalam setiap perpindahan gerakan kecuali iktidal, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lain takbir. Jadi nanti kalau dalam bahasa kita itu pada saat mengangkat tangan, apakah dibedakan antara saat mengangkat tangan di takbiratul ihram dengan saat mengangkat tangan di tempat yang lain? Bahasanya seperti itu. Bukan apa namanya, bagaimana hukumnya mengangkat tangan ketika takbir ihram dengan takbir-takbir yang lain kan itu ya. Jadi karena beda antara mengangkat takbir dengan mengucapkan takbir dengan mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Adapun hadis yang selanjutnya itu terkait dengan tata cara dan hukum membaca surat Al-Fatihah. Nah, monggo Pak Amin. Benar. Pertanyaan dari Pak Amin, apakah istilah yang digunakan untuk takbir pertama sebagai pembuka salat dinamakan takbiratul ihram, lalu takbir-takbir yang lain dinamakan takbirul intiqal? Apakah istilah ini benar? Jawabannya benar. Jadi yang pertama namanya takbiratul ihram. Ihram itu artinya mengharamkan. Mengharamkan artinya takbir yang kita ucapkan saat memulai sholat itu mengharamkan semua gerakan dan ucapan di luar sholat kan itu. Jadi setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak boleh melakukan perbuatan, tidak boleh mengucapkan ucapan di luar sholat, di luar ketentuan sholat. Itu makanya dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, kan itu. Kalau takbirul intikal, takbiratul intikal, intikal itu artinya perpindahan. Naqalayan kulu inta qalayan takilu intiqalan. Intikal itu artinya perpindahan. Takbir menunjukkan apa? Perpindahan gerakan satu ke gerakan yang selanjutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau secara umum takbiratul ihram hukumnya rukun. Kalau takbirul intikal hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sehingga kalau misalkan, misal ada orang sholat kok enggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholatnya tetap sah. Tapi nilainya kurang, kadarnya tidak sempurna. Nah, kadarnya tidak sempurna. Tapi kalau disengaja, dia berdosa. Dia faham dan mengerti itu hukumnya wajib, tapi dia secara sengaja tidak mengucapkan takbir ketika ruku, ketika sujud, ketika bangkit dari sujud, cuma itu aja, berarti dia berdosa karena dia secara sengaja dan sadar meninggalkan sesuatu yang sifatnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah untuk pertemuan kita malam hari ini. Monggo Pak Mo. Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Kapan makmum membaca Al-Fatihah? Pertemuan depan insyaallah nggih. Ini anu bocoran judul untuk Jumat besok di Serandaan. Karena hadis-hadis tentang surat Al-Fatihah itu akan kita baca dari 275 sampai 279 Pak Mo. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini bocoran dari Pak Mo. Bocoran dari Pak Mo pada pertemuan yang akan datang, pembahasannya tentang Al-Fatihah. Kapan kita membaca Al-Fatihah bareng dengan imam, setelah imam, bolehkah sebelum imam? Kemudian apakah makmum itu harus ikut membaca Al-Fatihah atau cukup bacaan imam adalah juga bacaan makmum? Kemudian apakah membaca Al-Fatihah itu sekaligus juga didahului dengan basmalah? Kalau membaca basmalah apakah dinyaringkan ataukah cukup disirkan? Itu nanti pada pertemuan yang akan datang, jangan lewatkan. Monggo Mas Basuki. Menyikapi imam bacaannya banter. Ini pertanyaan bagus dari Mas Basuki. Itu Basuki ya. Basuki dari Ledok, Sidorejo, Kecamatan Rendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sekarang kalau dalam salat sirriyah kan gitu. Misalkan kita kok dapat imam sing banter kan gitu ya. Dapat imam sing banter berarti kita ikut banter juga. Enggak nyampe juga berarti iftitah ditinggalkan. Bacaan yang surat pendek juga ditinggalkan. Yang kita baca surat Al-Fatihah. Enggak mungkin kalau enggak nyanda kayak gitu. Aduh mosok saking cepat kalau gitu. Kok bisa diangkat jadi imam orang seperti ini? Namanya kan makmum. Enggak mungkin lah. Masa sat. Maksudnya enggak mungkin diangkat jadi imam orang seperti ini. Tapi memang ada. Lah iya makanya dalam kasus seperti ini kalau kan kita udah tahu ini imam kampung kita bacaannya banter cepat, berarti kita yang menyesuaikan itu tadi tidak membaca iftitah misalkan Allahu Akbar Alhamdulillahirobbilalamin Arrahmanirrahim Maliki Yaumiddin dan amin, yang penting itu apa ya, ikut cepat aja nggak apa-apa ya, nanti sambil disodok-sodok sedikit imamnya digantilah kan gitu. Kalau misalkan kalau tidak bisa diganti ya kita sampaikan baik-baik Pak Imam. Niki nyuwun sewu, walaupun kami masih muda, kita itu agak celat atau mungkin belum terlalu pinter baca Al-Qur'an, jadi ya rodok direm lah kan itu. Karena itu terkait dengan apa? Kekhusyuan salat, terkait dengan apa yang kita baca hadis yang pertama tentang tumakninah. Nah. Monggo Mas Iswanto. Oh iya. Mas Bu, Oh enggak, enggak pakai stikap, langsung aja. Allahu Akbar. Takbiratul ihramnya termasuk yang pertama itu ya. Iya. Takbiratul ihram tetap. Takbiratul ihram itu mau mulai dari awal masuk di tengah tetap takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Sesudah naiknya tidak usah mengangkat tangan lagi. Ketiga? Kita kan mengikuti gerakan imam dengan langsung sujud ya. Kan sekarang imam sujud. Sujud kita kan dengan Allahu Akbar, ya. Sedekap dulu enggak? Iya, sedekap dulu. Langsung kemudian Allahu Akbar sujud. Ketika berdiri angkat tangan lagi. Ketika berdiri. Yang jawab biar amin. Perlu ngangkat tangan lagi enggak seperti itu? Ah, jawabannya ini. Karena mengangkat tangan cuma di 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari rokaat yang kedua. Jadi pertanyaan dari Mas Iswanto jawabannya, itu terjadi pada rokaat keberapa? Kalau imam sujud, kemudian, kalau pertanyaan jelas sih, jelas gak mungkin rokaat kedua, wong langsung bangkit dari sujud kok. Iya kan? Ya bener Mas Iswanto, jenengan cerdas sekali ya. Gak kepikiran ya, dalam kasus seperti itu ya tidak mengangkat tangan. Karena tadi setelah dari sujud terus berdiri lagi, berarti bukan bukan rakaat kedua kan? Kalau rakaat kedua mesti tasyahud dulu dong. Ah, gitu loh maksud saya. Pertanyaan cerdas Mas Santo ini. Moga Pak Maridi. Nggih. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan. Misalkan setelah takbirat Allahu Akbar kan gitu. Aduh. Kan enggak sengaja artinya kemetu ya. Enggak, insyaallah tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan. Asalkan betul-betul tidak sengaja loh. Aduh, ini. Wallahu a'lam bishawab. Iya, satu terakhir. Enggak tahu ini bias ini berkaitan soal KPK. Oh enggak apa-apa, nanti dimasukkan daftar yang dibahas. Pertama mungkin kita kalau dia agak cepat gitu imamnya, jadi baca Al-Fatihah langsung dan selesai. Ternyata rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu imamnya mesin Honda, semakin lama semakin cepat. Semakin cepat akhirnya baru ihdinash shirath baru bagus gimana. Intinya kurang sempurna bacaan yang kedua, ketiga dan rakaat keempatnya itu. Oh itu kebangetan, kebangetan banget. Gak bisa ngomong makmum. Lebih bagus gak usah sholat di belakang orang seperti ini. Iya jangan di demo. Jangan-jangan di demo, enggak. Tidak boleh di demo, tidak boleh. Karena penetapan imam itu kan pasti sudah melalui proses. Ada ketakmiran di sana, ada usulan dari masyarakat, tokoh-tokohnya, mungkin dari sisi apa namanya perjuangan dan jasanya dulu. Imam itu diangkat kan tidak sembarang imam diangkat. Pasti ada proses seperti itu. Yang terbaik kita memberikan masukan kepada Pak Imam. Kan itu. Kalau misalkan tidak melalui kita, juga melalui orang yang sama-sama tua, seusia dengan imam tersebut. Jadi bukan kemudian turunkan, ganti. Nggak, jangan. Membuat spanduk nggak boleh seperti itu. Nggak usah, tidak, kita tidak mengenal dan juga tidak menggunakan, tidak membolehkan cara-cara seperti itu. Cara-cara yang kita gunakan adalah cara-cara yang elegan, cara-cara yang bijak. Ya tadi itu melalui rapat ketakmiran. Sampaikan insya Allah, kalau disampaikan dengan cara yang baik, beliau pasti akan bisa memahami. Begitu insya Allah. Sudah terakhir loh tadi Mas Gun. Ya bonus. Gimana Mas Gun? Terakhir. Iya bonus, bukan terakhir, bonus. Kalau terakhir tadi sudah. Misalnya kita ada ketinggalan, imam itu sujud itu pada rakaat yang kedua, di pertama. Iya. Ya tergantung sujudnya, sujud yang keberapa itu. Kan sujud dua kali. Dalam setiap rakaat sujud itu berapa kali? Dua kali. Kalau sujudnya sujud pertama kita langsung ikut aja, karena masih ada duduk di antara dua sujud. Kalau sujudnya sujud yang kedua, nunggu sebentar juga gak apa-apa. Oke insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.